نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang mempertemukan kita di pagi hari yang cerah ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, menggali ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita, ikhwah dan akhwat yang datang ke tempat ini, tergolong ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana dia menempuh jalan tersebut dalam rangka untuk menuntut ilmu, untuk menggali ilmu Al-Qur'an was sunnah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cukuplah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang akan membangkitkan semangat kita, yang akan menggairahkan kita di dalam menuntut ilmu, agar kemudian kita tergolong di dalam orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah dalam pembahasan ilmu ini ada pembahasan tersendiri, yaitu kitab ilmi nanti yang insyaAllah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga kitab Ulul Himmah. Kita akan mengenal bagaimana para ulama dan bagaimana ghirah mereka, semangat mereka, tingginya keinginan mereka untuk menggapai ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah, pada pagi hari ini insyaAllah ta'ala, sebagaimana yang telah tertera di dalam jadwal, bahwa kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan as-siyam, berpuasa, atau lebih khusus lagi tentang siyam Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Karena kita insyaAllah beberapa hari ini akan menyambut bulan tersebut, yang kita sekarang ini berada di bulan Syaban, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yasumu akthar ba'da Ramadan illa fi Syaban aw kama qalat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berpuasa yang lebih banyak beliau berpuasa pada bulan itu kecuali Ramadan, yaitu pada bulan Syaban. Oleh karena itu, bahkan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah hampir seluruh bulan Syaban beliau berpuasa pada waktu itu. Jadi ini bulan dalam rangka untuk menjamut bulan Ramadan insyaallah, maka kita akan membahas hal-hal yang berhubungan tentang bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita persiapkan? Amalan-amalan apa saja yang kita akan amalkan ketika kita berada di dalam bulan tersebut, yang mana bulan ini merupakan Syahrul Karim, bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Ramadan tersebut. Maka ini ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, maka insyaallah mulai pada hari ini kita akan membahas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini yang khususnya membahas tentang masalah Ramadan dan apa-apa yang menyangkut tentang Ramadan tersebut. Pembahasan ini kita ambil dari kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Al-Imam Syekhul Islam murid Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang imam al-muhaddits al-mufassir al-faqih Syamsuddin. Syamsuddin ini gelar yang biasa diberikan pada salah seorang dari a'immah. Abu Abdullah, ini kunyah beliau. Namanya Muhammad bin Abi Bakr Az-Zar'i Ad-Dimashqi. Ini nama beliau, Muhammad bin Abi Bakr Abu Abdullah, yang masyhur dengan penyebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Naam. Beliau meninggal pada tahun 751 Hijriah. Dan ini salah satu kitab beliau yang berjudul Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Zadul Ma'ad artinya bekal tempat kembali. Manusia kembali ke mana? Akhirat. Bekal akhirat kita ketika kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, fi hadi khairil ibad, di dalam memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Naam. Dan kitab ini ikhwan, setelah ditahqiq kurang lebih 6 jilid bersama dengan fahrasnya. Ini kitab Zadul Ma'ad. Kalau kita melihat bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengarang kitab ini 6 jilid yang dimulai dari bagaimana amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab ini seakan-akan membahas secara luas. Disebutkan bagaimana ciri Rasulullah, rambut beliau bagaimana, apa kebiasaan beliau, apa yang menjadi watak beliau, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Setelah itu membahas ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab ini juga dibahas tentang permasalahan sirah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di dalam kitab ini juga beliau membahas tentang masalah pengobatan at-tibbun nabawi, bagaimana pengobatan ala atau cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan obat-obat apa saja yang tradisional, ya, dari buah apa saja yang menjadi obat. Masya Allah, dijelaskan semua di dalam kitab ini 6 jilid setelah ditahqiq. Kalau kita melihat kitab ini yang dikarang sebanyak 6 jilid setelah ditahqiqin, dengan tahqiqannya sebanyak 6 jilid, kalau tanpa tahqiq yang Anda lihat ada 2 jilid kitab ini dengan tulisan kecil-kecil. Kalau kita melihat seakan-akan Ibnu Qayyim rahimahullah membahas dan menulis kitab ini, itu mungkin beliau menulisnya di tempat yang khusus ataukah di perpustakaan, lalu kemudian beliau mencatat apa-apa yang perlu dicatat, melihat dari satu kitab kemudian pindah ke kitab yang lain. Mungkin beliau mempunyai marajak yang banyak, rujukan yang banyak, kelihatannya seperti itu. Karena ketika kita membaca kitab ini, Masya Allah, kita akan terkagum-kagum. Begitu banyak faedah-faedah yang disebutkan di dalam kitab ini yang tidak pernah disebutkan di dalam kitab yang lainnya. Ini kelebihan Ibnu Qayyim. Tapi yang lebih menakjubkan lagi ikhwan fiddin azakumullah, kitab ini tidak dikarang di dalam perpustakaan. Tapi kitab ini dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika beliau berangkat untuk umrah. Berangkat umrah, lalu kemudian selama beliau berada di dalam perjalanan di atas kendaraan beliau terus menulis. Sampai ke Makkah, setelah menunaikan umrah, kemudian beliau kembali, jadilah kitab ini. Masya Allah. Lihat bagaimana himmah para ulama. Lihat bagaimana semangat para ulama di dalam melakukan tasnif, mengarang kitab. Lihat bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Kita bayangkan ikhwan. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengarang kitab ini semuanya berasal dari hafalan beliau. Apa yang beliau dapatkan di dalam hafalan beliau itulah yang terus tercatat. Yang nanti kalau kita akan membaca ini, kita akan melihat bagaimana hafalan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ini salah satu kitab beliau yang beliau karang, dan beliau juga mempunyai kitab-kitab yang lain seperti Bada'iul Fawaid, Al-Fawaid, A'lamul Muwaqqi'in, dan banyak lagi kitab-kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang insyaallah kita akan membaca salah satu bagian di dalam kitab ini. Ya, itu salah satu fasal yang beliau berikan judul Fi Hadjihi sallallahu alaihi wasallam fi siyam. Bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berpuasa. Jadi ikhwani wa akhwat fiddin, walaupun memang kita maklumi, jadi di dalam kitab ini mungkin tidak akan membahas secara meluas, atau beliau tidak akan membahas secara berurutan begitu, karena dimaklumi beliau memang mengarang kitab ini dalam keadaan beliau safar, melakukan perjalanan. Jadi kadang kita maklumi kenapa beliau kadang tidak membahas secara berurutan. Jadi apa yang menempel dalam pemikiran beliau itulah yang beliau tulis. Jadi insya Allah kita akan berupaya nanti untuk menyebutkan faedah-faedah yang beliau sebutkan di sini. Apa adapun yang beliau tidak sebutkan dari permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan puasa dan penting untuk disampaikan, insya Allah kita akan menyampaikan. Insya Allah kita akan menyampaikan dan kita akan membahasnya. Nah, jadi sengaja kita menggunakan kitab ini karena yang pertama permintaan beberapa ikhwah memang untuk membacakan kitab Zadul Ma'ad. Kemudian yang kedua, untuk pengenalan bagi antum sekalian mengenal kitab-kitab para ulama, agar kemudian kita mengenal sebagian. Kalau kita tidak mampu mengenal semuanya, ya sebagian dari kitab-kitab para ulama. Oh, bahwa ada seorang alim yang namanya Fulan, kitabnya adalah kitab ini. Minimal seperti itu. Kemudian juga untuk mengambil faedah-faedah yang terkadang tidak didapatkan di dalam kitab yang lain. Ikhwan fiddin azakumullah, bagi orang yang mampu membaca kitab, wallahi mereka akan mendapatkan perbedaan. Bagaimana kalau mereka membaca kitab-kitab ulama ussalaf yang terdahulu dengan kitab ulama al-mutaakhirin? Kita akan mendapatkan perbedaan. Terkadang para ulama yang terdahulu bahasa mereka ringkas tapi fawaid yang banyak kita keluarkan. Kita mampu mengeluarkan faedah-faedah yang banyak sekali. Dan kadang-kadang perkataan mereka itu ringkas tapi bisa mencakup dalam berbagai perkara. Ya. Ini perkataan para ulama salaf. Naam, akan tetapi terkadang orang-orang al-mutaakhirun perkataan mereka banyak, akan tetapi kadang faedahnya sedikit. Ngambil 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang jelas ini ikhwan fiddin azakumullah, memang kita maklumi di dalam beberapa pembahasan Ibnu Qayyim agak melebar pembahasannya. Ya, akan tapi insyaallah ana akan memberikan pemahaman pada antum, atau ana akan meringkas bahwa ini yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah untuk antum fahami juga bahwa oh, di dalam pembahasan ini ada permasalahan atau ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi ini insyaallah beberapa mukaddimah yang ana jelaskan kepada antum sebelum kita masuk ke dalam kitab Zadul Ma'ad yang membahas tentang masalah puasa. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, faslun, pasal yang baru, fi hadjihi sallallahu alaihi wasallam fi siyam. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berpuasa. asyam, berpuasa, itu secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan diri. Jadi segala sesuatu yang dikatakan seseorang menahan diri dari suatu perbuatan atau suatu amalan, dikatakan orang itu shaim, begitu. Orang itu berpuasa, menahan diri dari apa saja. Ini secara bahasa. Naam. Ini dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan tentang Maryam alaihi salam. Ketika Maryam ini melahirkan anaknya yaitu Isa alaihi salam. Pada waktu itu orang-orang tentunya bertanya, ada apa ini? Maryam adalah orang yang dikenal sebagai orang yang suci, orang yang menjauhi perbuatan zina. Ada apa? Kenapa Maryam melakukan perbuatan yang seperti ini? Kenapa kok bisa dia mempunyai anak tanpa ada bapak sama sekali? Ah, ini yang menjadi ujian bagi Maryam alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang perkataan Maryam. Dia mengatakan, "Inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiyan." Allah mengatakan, menyebutkan tentang perkataan Maryam, "Inni nadhartu." Sesungguhnya pada hari ini saya bernazar. Sauman, nazarnya adalah apa? Berpuasa. Saum artinya apa? Puasa. Tadi secara bahasa artinya apa? Menahan diri. Apa dia menahan dirinya? Falan ukallimal yawma insiyan. Maka saya tidak akan berbicara kepada seorang manusia pun. Naam. Ini nazarnya Maryam. Disebutkan di dalam ayat ini sauman, berpuasa. Faham ini ya? Jadi saum secara bahasa artinya adalah menahan diri. Segala sesuatu, si fulan misalnya, dia menahan diri untuk makan sesuatu, maka dikatakan fulan saim. Dia menahan diri untuk keluar dari rumah, fulan dikatakan saim, menahan diri dari keluar rumah dan seterusnya. Nah, ini secara bahasa. Kalau secara istilah, puasa artinya adalah at-ta'abbudu lillahi azza wa jal, beribadah kepada Allah azza wa jal, beribadah kepada Allah bil imsaki, ya, beribadah kepada Allah dengan menahan diri. Ansairil mufattirat, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang dimulai dari terbitnya fajar shadiq, yang dimulai dari terbitnya fajar, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Ini pengertian puasa secara istilah. Ya. Naam. Jadi secara istilah artinya adalah at-ta'abbudu lillah azza wa jal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menahan dari makan dan minum, tapi terkadang mereka menahan diri dari makan dan minum bukan karena beribadah, ya kan? Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin harus ditambah kalimat ini, at-ta'abbudu lillah. Terkadang sebagian ulama ketika memberikan penjelasan pengertian puasa, dia hanya menyebutkan al-imsak, menahan diri. Padahal tidak semua orang menahan diri dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Ada orang yang menahan diri dari makan dan minum, tapi istilahnya apa? Mogok makan. Demo. Demonstrasi, ya kan? Saya enggak mau makan minum sampai diterima tuntutan saya. Nah, ada orang yang menahan diri karena marah. Mungkin marah dari orang tuanya, akhirnya marah, mogok makan dan minum, tidak mau makan, tidak mau minum. Naam. Walaupun secara bahasa dikatakan si fulan ini berpuasa, tapi secara istilah tidak, karena dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil imsak, dengan menahan diri, anil mufattirat, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Misalnya apa? Makan, minum, itu saja. Apa yang lain? Antum yang ketawa. Hah? Berhubungan, nah. Ya. Segala sesuatu yang membatalkan puasa, makan, minum dan berhubungan. Naam. Ini adalah kita diwajibkan untuk menahan diri. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq. Insyaallah nanti akan kita bahas apa yang dimaksud fajar shadiq dan apa yang dimaksud dengan fajar kadzib. Naam. Dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenam matahari, maka boleh seorang itu melaksanakan apa saja. Ini pengertian dari as-siyam, puasa. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, "Lamma kana al-maqsudu min as-siyami habsan nafsi 'ani syahwat," maka tatkala maksud dari berpuasa itu adalah menahan jiwa dari segala macam syahwat. Ini salah satu tujuan berpuasa, menahan hawa nafsu kita, menahan jiwa kita dari syahwat. Syahwat itu yang disenangi. Naam. Makan adalah perkara yang sangat disenangi. Minum suatu yang sangat kita senangi. Ya. Berhubungan dengan keluarga adalah perkara yang sangat disenangi. Kita ketika kita shaim, ketika kita berpuasa, kita menahan diri dari semuanya ini. Wa fi tamaha anil ma'lufat. Dan kemudian mengekang dirinya dari perkara-perkara yang dicintainya. Ya, yang disukainya. Wa ta'dila quwwatiha syahwaniyah. Kemudian untuk menetralkan, ya, dalam rangka untuk mengatur kekuatan syahwat dia. Litasta'idda li talabi ma fihi ghayatu sa'adatiha wa na'imiha. Agar kemudian seseorang itu bersiap-siap untuk mencari yang mana ini merupakan tujuan kehidupan dia, tujuan kebahagiaan dia, dan tujuan kenikmatan yang akan dia dapatkan. Maka dengan berpuasa ini, itu tujuannya. Kenapa seorang dilatih untuk tidak makan, tidak minum, menghindarkan diri dari bersetubuh? Ini dalam rangka untuk melatih diri bahwa memang kita di dalam beribadah, di dalam menggapai apa yang kita inginkan berupa kebahagiaan, itu membutuhkan apa? Pengorbanan. Membutuhkan kesabaran. Membutuhkan agar kemudian kita menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hujibatin naru bisyahawat." Hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu dihijabi dengan syahwat, segala sesuatu yang dicintai, segala sesuatu yang yang disenangi. Neraka ini di sebelah, kemudian dihijab, maka di depannya ini segala sesuatu yang indah yang kita senangi. Sehingga begitu seorang melihat, maka mereka berbondong-bondong untuk mengambil apa yang dia senangi itu, padahal itu akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Sebaliknya, Rasulullah mengatakan, "Wa hujibatil jannatu bil makarih." Sedangkan surga itu dihijabi dengan segala sesuatu yang dibenci, segala sesuatu yang tidak disenangi. Jadi surga ini dihijabi, dihalangi, orang tidak melihat surga, yang dilihat di hadapannya adalah segala sesuatu yang dibenci. Sehingga dengan perkara ini seorang tidak punya iman, maka mereka akan menjauhkan diri dari perkara-perkara tersebut. Naam. Wa qabulu ma tasku bihi mimma fihi alhayatu hal abadiyah, dan untuk menerima apa yang akan menjadikan kesuciannya yang mana itu merupakan kehidupan yang kekal. Wa yaksirul ju'u wadh-dhama'u min hiddatiha wa sawratiha, dan kemudian dengan adanya perasaan lapar dan haus inilah yang akan menghancurkan dari tajamnya berbagai macam syahwat dan tajamnya berbagai macam hawa nafsu. Wa yudzakkiruha bihalil akbadil ja'i'ati minal masakin, dan dengan berpuasa ini akan menjadikan seseorang mengingat dan memikirkan tentang keadaan orang-orang ahli ibadah yang mereka beribadah dalam keadaan mereka lapar dan mereka tergolong orang-orang yang miskin. Wa tadyiqu majari syaitan minal abdi bi tadyiqi majari ta'ami wasyarab, ya, dan menyempitkan tempat jalannya syaitan dari tubuh seorang hamba dengan cara menyempitkan jalannya makanan dan minuman. Ya. semakin kecil jalan makan dan minum, maka akan semakin kecil syahwat. Oleh karena itu ikhwan fiddin, orang yang besar syahwatnya orang yang paling banyak makan. Naam. Orang yang banyak makan itu akan semakin besar syahwat. Semakin banyak dia makan, akan semakin mempunyai kekuatan untuk mengerjakan apa-apa yang dia inginkan dari apa yang dia sukai. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Miqdam bin Ma'di Karib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batn." Tidaklah anak Adam ini mengisi sesuatu tempat yang lebih buruk daripada perut. Ya. Perut ini merupakan tempat yang paling buruk. Kenapa? Karena yang diisi makan, minum, makan, minum dan seterusnya. Setelah itu yang keluar tai juga yang keluar. Kotoran juga yang keluar. Ma mala ibnu Adam, tidaklah anak Adam itu mengisi suatu tempat yang lebih buruk daripada perut. Terus terisi perutnya. Walaupun hadis ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Naam, tapi Syekh Al-Albani menghasankan. Sebagian para ulama melemahkan. Syekh Mughbil kalau enggak salah beliau melemahkan hadis ini. Di dalam hadis yang lain yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani, waktu itu ada seorang sahabat, dia di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istilahnya jusya. Apa bahasa anunya? Kalau kekenyangan itu apa itu? Antop. Amplop. Bukan tasakko. Hah? Nah itulah, kalau kekenyangan itu ada tandanya kan? Itu. Itu bahasa Arabnya jusya. Kana rajulun yatajasya' 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang jusya di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu dia seperti itu menampakkan nya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, "Kuffa anni jusya'ak." Tinggalkan ini jusya kamu. Fa inna aktsarakum syiba'an yaum fid dunya aktsarakum ju'an yaumil qiyamah. Orang yang paling banyak kenyangnya di dunia ini, dialah orang yang paling lapar nanti di hari kiamat. Allahumma musta'an. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah menunjukkan bahwa seorang itu semakin kuat makan, ya, walaupun tidak secara mutlak, semakin kuat makan maka akan semakin kuat pula syahwatnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bagi orang-orang yang belum mampu untuk zuwaj, belum mampu untuk menikah, maka diperintahkan untuk apa? Berpuasa. Fa innahu lahu wija. Itu adalah perisai yang bisa menangkal syahwat, yang bisa akan menangkal pemikirannya untuk terjun ke dalam perbuatan zina. Insyaallah ini akan dijelaskan nanti. Wa tahbisu quwal a'dha an istirsaliha li hukmi at-tabi'ati fima yadhurruha fi ma'ashiha wa ma'adiha. Dan dengan berpuasa inilah seseorang akan menahan kekuatan anggota-anggota tubuhnya dari berkelanjutannya dia untuk menghukumi wataknya terhadap perkara-perkara yang memudaratkan dia, baik di dalam kehidupannya maupun di akhirat kelak. Wa yusakkinu kulla udwin minha wa kulla quwwatin an jimahih. Dan akan menjadikan tenang setiap anggota tersebut ketika dia berpuasa, dan setiap kekuatan dari hawa nafsunya ini dengan berpuasa. Wa tuljamu bilijamih, maka akan dikekang dan ditahan anggota tubuh tersebut agar tidak terjumus ke dalam perbuatan maksiat. Fahuwa lijamul muttaqin, maka puasa ini merupakan tali kekang bagi orang-orang yang bertakwa. Wa junnatul muharibin, dan perisai bagi orang-orang yang hendak berperang. Ini dengan berpuasa. Perisainya orang-orang yang hendak berperang melawan hawa nafsu, melawan syaitan adalah dengan puasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Utsman bin Abil As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siyamu junnatun ka junnati ahadikum minal qital." Ya. Bahwa puasa itu adalah perisai seperti perisainya salah seorang kalian ketika kalian berperang. Ini puasa. Di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah menambah, "As-siyamu junnatun minan nar." Puasa itu adalah perisai dari neraka. Seperti puasanya apa? Seperti perisainya salah seorang kalian ketika dia itu bertempur, ketika dia berperang melawan musuh-musuhnya. Maka ini guna daripada puasa tersebut. Wa riyadhatul abrari wal muqarrabin. dan merupakan olahraganya orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa dan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di samping itu ikhwan, di samping puasa ini merupakan ibadah, juga puasa ini merupakan olahraga. Naam, merupakan pelatihan diri seseorang. Naam, apabila dia tidak pernah berpuasa, itu mungkin akan selalu diisi dengan makanan-makanan dan seterusnya, sehingga terkadang tubuh itu menjadi loyo, ya. Karena apa? Dipenuhi dengan makanan. Beda dengan orang yang berpuasa. Orang kalau sering berpuasa, naam, terkadang seorang untuk mencari kesehatan dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Naam. Terkadang ada orang yang mau diet itu dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Ini menunjukkan bahwa di samping ibadah, maka puasa itu juga akan menjadikan seorang tubuhnya sehat. Ada hadis memang yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Ini hadisnya para dokter. Ini hadisnya para dokter, dan hadis ini tidak sahih sama sekali, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah al-hadis dhaifah wal maudhu'ah. Naam. Jadi, kalau kenyataannya betul, ya, bahwa salah satu kegunaan puasa menjadikan sehat, tapi untuk kita mengatakan ini hadis Rasulullah, ini tidak benar sama sekali. Wa huwa li rabbil alamin min baini sa'iril amal. Fa inna sha'ima la yaf'alu syai'an. Dan puasa ini bagi Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap amalan anak cucu Adam itu bagi dia. Artinya sudah ditetapkan kadarnya. Kadar amalan itu sudah ditetapkan bagi seorang hamba, yang dijelaskan di dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa satu kebaikan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10, dianggap 10. Wa tudha'afu ila 700 dhi'fin. Lalu kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ini satu amalan anak cucu Adam. Satu amalan kebaikan bagi mereka. Kecuali puasa. Kalau puasa keluar dari kadar pembagian ini. Seluruh amalan sudah ditetapkan. Satu amalan menjadi 10 dikalikan 700. Tapi puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bihi. Kecuali berpuasa, sesungguhnya itu khusus bagi saya, dan sayalah yang akan membalasnya. Tentunya belasan puasa ini lebih daripada amalan-amalan yang lainnya. Naam. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab. Apabila tiba waktu berpuasanya kalian, jangan dia berbicara kotor, jangan dia mengucapkan perkataan yang fahish, perkataan yang keji, jangan dia berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Kalau ada orang yang mencelanya atau ada orang yang memukulnya, maka hendaklah dia mengatakan, saya orang yang berpuasa, saya adalah orang yang shaim, orang yang sedang berpuasa. Naam. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau parfum misk. Dari sekedar bau misk, bau misk ini merupakan parfum yang sangat disenangi oleh orang-orang. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan mengingkari ini. Terkadang ada orang mendengarkan hadis ini, mereka bilang, mana buktinya orang yang berpuasa itu, apalagi kalau tidak sikat gigi, baunya busuk, kata mereka. Subhanallah. Ini hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, ini difirmankan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dustakan? Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita benarkan. Lalu Rasulullah mengatakan, walis sha'imi farhatan, bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka puasa, maka dia bergembira dengan ketika dia memakan hasil buka puasanya tersebut. Masya Allah, nikmat. Kita melihat terkadang orang yang berpuasa, begitu tiba waktu buka puasa, masya Allah, bergembira mereka. Dan kegembiraan yang kedua, dan ini yang paling besar kegembiraannya, fariha inda liqa'i rabbihi. Dia bergembira pula ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan membawa amalan ini, maka dia akan mendapatkan amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, orang yang berpuasa mempunyai satu pintu khusus yang tidak diberikan bagi orang yang tidak berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu pintu yang mana pintu ini disebut dengan Ar-Rayyan. Ya. Pintu ini disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imuna yaumil qiyamah. Yang akan masuk melalui pintu ini adalah orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Mereka akan masuk melalui pintu ini. La yadkhul minhu ahadun ghairuh. Tidak akan masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka kalau mereka semuanya sudah masuk, fa idza dakhalu ughliqa, kalau mereka sudah masuk semuanya orang-orang yang berpuasa ini, maka ditutuplah pintu itu. Ini merupakan keutamaan tersendiri bagi mereka orang-orang yang berpuasa, mendapatkan pintu khusus masuk. Jangan kita menyangka ikhwan hanya sekedar pintu gampang. Tidak, tapi ini ada keutamaan tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi mereka, orang-orang yang berpuasa. Naam. Fa inna shaima la yaf'alu syai'an. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu dia tidak melakukan sesuatu sama sekali. Wa inna ma yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli ma'budih. Maka sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya hanya semata-mata karena yang disembahnya yaitu Allah. Fa huwa tarku mahbubatin nafsi wa taladzudzatuha itharan limahabbatillahi wa mardatih. Maka ini sama dengan meninggalkan segala perkara-perkara yang dicintai oleh jiwa dan kelezatan-kelezatan yang disenangi oleh hawa nafsu dalam rangka untuk mengutamakan cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Wa huwa sirrun bainal abdi wa rabbih la yattali'u alaihi siwa. Dan ini merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah yang tidak seorang pun yang lain yang mengetahuinya. Ini puasa ya ikhwan. Khusus antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Naam. Sehingga sampai terkadang seorang itu bingung, kalau seorang betul-betul mau beribadah kepada Allah dengan satu pertanyaan yang didatangkan kepadanya. Ketika ada orang yang datang bertanya kepada orang ini, apakah kamu berpuasa? Wallah ini pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab bagi mereka yang beribadah betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijawab iya, berarti sudah bukan merupakan rahasia lagi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sulit mereka menjawabnya. Kalau dikatakan tidak berarti dusta. Serba salah, ikhwan. Naam. Jadi terkadang seorang hida ya, berusaha menghindari pertanyaan tersebut karena semata-mata memang amalan ini kalau seorang tidak menyebutkannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oh si fulan ini berpuasa, oh si fulan ini tidak berpuasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Terkadang ada orang juga yang sok tadhahur, dia hanya menampakkan di hadapan orang bahwa dia shaim, dia berpuasa. Tapi ketika orang tidak melihatnya, dia akan yakni memakan makanan, dia bersembunyi dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa orang ini tidak berpuasa. Oleh karena itu beliau mengatakan ini rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Wal ibadu qad yatatallauna minhu ala tarkil mufattirati dhahirah. Dan para hamba-hamba terkadang mereka itu ya berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara zahir. Wa amma kaunuhu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli ma'budih. Adapun kalau seorang hamba itu dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman, dan dia meninggalkan syahwatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, fa huwa amrun la yattali'u alaihi bashar. Maka ini merupakan satu perkara yang tidak seorang pun dari kalangan manusia mampu untuk mengetahuinya. Wa dzalika haqiqatus shaum. Inilah hakikat dari puasa itu ikhwan. Jadi, hakikat dari berpuasa itu adalah semata-mata kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada di antara orang yang berpuasa yang sama sekali tidak mendapatkan hasil dari puasanya kecuali lapar, haus, tidak mendapatkan faedah, tidak mendapatkan amalan. Kenapa? Karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengetahui bahwa puasa ini hakikatnya adalah ibadah seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan bahwa kita beribadah dengan ikhlas. Kita peruntukkan ini untuk Allah. Kita semakin menambah ibadah pada bulan Ramadan untuk beribadah dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walisawmi ta'thirun ajibun. Dan bagi puasa ini mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan sekali. Fi hifdzil jawarihiz zahirah. Di dalam memelihara anggota-anggota tubuh kita secara zahir, wal quwal batinah, dan kekuatan batin juga akan terjaga. Wa himyatuha anit takhliti aljalibi laha almawaddal fasidah allati idza staulat 'alaiha afsadatha. Dan juga akan menjaga ya jiwa ini dan kekuatan batin ini dari pencampur adukan yang bisa mendatangkan segala perkara-perkara yang akan merusak apabila kejelekan-kejelekan ini akan menguasainya. Maka dengan berpuasa ini akan memelihara itu semua. Naam. Yang mana kejelekan ini kalau datang pada seorang afsadatha akan merusak jiwa seseorang tersebut. Wastifraghul mawaddir radiatil mani'ah laha min sihhatiha, dan juga akan mengosongkan segala jenis-jenis yang rusak yang bisa mencegah seorang dari kesehatannya. Fasawmu yahfadhu alal qalbi wal jawarihi sihhataha. Maka puasa inilah yang akan menjaga hati kita, akan menjaga jasmani kita, ya, menjaga jasmani kita kesehatannya. Wa yu'idu ilaiha mastalabathu minha aidis syahwat, dan akan mengembalikan apa-apa yang pernah dikekang, apa-apa yang pernah diambil oleh tangan-tangan yang penuh syahwat. Maka dengan puasa ini maka akan mengembalikan kemuliaan dari jiwa seseorang. Fahuwa min akbaril auni ala taqwa. Dan dengan puasa inilah merupakan perkara yang paling besar untuk menolong seseorang menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ini inti dari puasa tersebut untuk mendapatkan titel takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Ya, kenapa dikatakan perisai? Bahwa puasa ini adalah perisai karena memelihara seorang dari neraka. Tadi kita sudah baca hadis Utsman, as-siyamu junnatun minan nar, puasa itu perisai dari neraka. Naam, ka junnati ahadikum lil qital, seperti perisainya salah seorang kalian ketika mereka berperang. Naam, ketika mereka bertempur. Naam. Jadi dengan puasa ini perisai menahan seorang dari syahwat agar tidak terjumus ke dalam perbuatan maksiat dengan saum. Masya Allah. Dengan berpuasa. Wa amara man ishtaddat alaihi syahwatun nikah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang sudah keras ya keinginannya, syahwatnya untuk menikah, wala qudrata lahu alaihi bisyam, dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk menikah, maka jalan keluarnya, solusinya adalah berpuasa. Wa ja'alahu wija'a hadhihi syahwa, dan Rasulullah menjadikan dengan puasa ini sebagai perisai dari syahwat tersebut, menjaganya. Ya, ini diambil dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaral syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, siapa yang dari kalian sudah mempunyai kesanggupan maka hendaklah dia menikah." Ini kewajiban. Jangan sampai kemudian mereka terjerumus ke dalam perbuatan zina, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas mereka untuk menikah. Nah, lalu kemudian ada jalan keluar. Siapa yang belum sanggup? Siapa yang masih belum mampu? Siapa yang masih belum mampu untuk bertanggung jawab dalam berumah tangga? Fa alaihi bisawm. Maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Maka ini akan menjadi perisai, akan menangkal ya keinginannya tersebut. Kenapa? Karena semakin seorang itu berpuasa, semakin dia lapar, maka akan melemahkan syahwatnya tersebut. Karena orang yang berpuasa itu akan mengurangi makan, akan mengurangi minum, sehingga orang mengurangi makan dan minum, maka akan menjadi dia loyo, akan melemahkan tubuh dia, sehingga ketika tubuhnya itu lemah, maka syahwatnya pun semakin melemah. Ini kemudian dijelaskan oleh para ulama hikmah kenapa seorang itu diperintahkan untuk berpuasa dalam rangka ini. Naam. Ini adalah anna masalihas shaumi lamma kanat masyhudatan bil uqulis salimah. Bahwa kemaslahatan-kemaslahatan berpuasa tatkala kita sudah menyaksikannya dengan akal-akal ya yang sehat, wal fitril mustaqimah dan fitrah-fitrah yang lurus, syara'ahu Allahu li ibadihi rahmatan bihim wa ihsanan ilaihim wa himyatan lahum wa junnah. Maka Allah pun mensyariatkan bagi mereka hamba-hamba ini sebagai rahmat bagi mereka, dan untuk memperbaiki keadaan mereka, dan untuk menjaga mereka sebagai pembela mereka agar tidak terjerumus ke dalam syahwat, dan sebagai perisai mereka agar tidak terjerumus ke dalam godaan syaitan. Naam. Wa kana hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi akmalal hadyi. Dan adalah petunjuk Rasulullah di dalam permasalahan puasa ini, beliau lebih sempurna petunjuknya. Wa a'zama tahsilin lil maqsudi, dan lebih agung untuk menghasilkan apa yang hendak dicapai terhadap maksud dan tujuannya. Wa ashalahu 'alan nufus, dan yang paling mudah di dalam jiwa-jiwa kita. Walamma kana fatmun nufusi an ma'lufatiha wa syahawatiha min asyaqqil umuri wa as'abiha. Maka tatkala ya terkekangnya jiwa ini dari sesuatu yang dicintai dan sesuatu yang sangat disenanginya, ini adalah perkara yang paling sulit untuk dilepaskan ya. Ta'akhkhara farduhu ila wasatil Islam ba'dal hijrah. Oleh karena itu puasa ini diakhirkan. Tidak begitu datang perintah la ilaha illallah, datang perintah puasa langsung apa, datang perintah sholat langsung diwajibkan berpuasa, tidak. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pada mereka jangka waktu. Jadi setelah mereka menerima la ilaha illallah, mereka masuk ke dalam Islam, baru diperintahkan sholat. Setelah mereka diperintahkan sholat, lalu kemudian diikutkan dengan syariat-syariat yang berikutnya. Tidak langsung diwajibkan atas mereka berpuasa. Kenapa? Karena mungkin masih kelemahan iman mereka. Sebab jiwa ini ya, itu senang terhadap sesuatu yang yang dicintai. Senang terhadap syahwat, senang terhadap perkara-perkara yang disenangi. Maka kalau pada waktu itu kata beliau langsung diwajibkan berpuasa, mungkin akan banyak dari mereka yang tidak mampu untuk menerimanya. Yang tidak mampu untuk menerimanya. Oleh karena itu kata beliau, diakhirkan kewajiban berpuasa ini nanti pada saat pertengahan Islam, setelah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Lamma tawattanatin nufusu ala tauhid wa shalah. Maka tatkala ya kokohnya jiwa-jiwa mereka berada di atas tauhid dan di atas salat, wa alifat awamiral Qur'an, dan mereka sudah senang terhadap perintah-perintah Al-Qur'an, fanuqilat ilaihi bitadrij. Maka kemudian dipindahkan, dinukilkanlah kepada mereka kewajiban puasa ini pun dengan cara bertingkat-tingkat. Jadi tidak langsung wajib atas mereka ikhwan pada waktu itu. Tapi pertama diwajibkan dulu puasa Asyura. Belum Ramadan. Pada waktu itu puasa Asyura. Itu pun tidak semua bagi orang yang harus melaksanakannya. Bagi yang tidak mau, boleh. Mereka tidak berpuasa, tapi beri makan kepada orang miskin. Jadi masih diberikan keringanan. Kemudian setelah itu datanglah syariat yang berikutnya yang wajibkan atas mereka semuanya untuk berpuasa. Nanti ini insya Allah beliau akan jelaskan martabat-martabat, tingkatan-tingkatan, periode-periode yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyebutkan disyariatkannya berpuasa ini kepada umatnya. Wa kana farduhu fi sanati tsaniyati minal hijrah. Diwajibkannya berpuasa ini pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua. Jadi setelah mereka hijrah tidak langsung diwajibkan, nanti pada tahun yang berikutnya, pada tahun kedua Hijriah. Berarti bertepatan dengan perang apa? Perang apa ya? Pada tahun kedua. Tabuk atau perang Badar. Khair insyaallah. Naam, bertepatan dengan perang Badar. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad shoma tis'a ramadhat. Ya, ramadhanat. Beliau telah berpuasa 9 Ramadan. Jadi terakhir meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang keberapa? Tahun yang ke-11 pada waktu itu, dan diwajibkannya tahun yang ke-10, dan kemudian berpuasa pada tahun kedua. Jadi 2 sampai tahun yang ke-10 ini Rasulullah berpuasa pada waktu itu. Naam, berarti sebanyak 9 tahun. 9 Ramadan dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi pada tahun kedua baru diwajibkan. Nah, tidak langsung kemudian dijelaskan di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mereka. Wa furidu awalan, diwajibkan pada awalnya puasa itu, ala wajhi takhir, diberikan pilihan atas mereka, bainahu, antara berpuasa, wa baina ayyut'ima an kulli yaumin miskinan. Ya, kalau dia mau berpuasa silahkan, kalau dia tidak berpuasa boleh juga, tapi dia harus membayar apa? Fidyah, memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin. Ya, jadi diberikan pilihan mereka. Pada waktu itu belum diwajibkan untuk semuanya yang sudah mencapai usia yang telah ditetapkan. Naam. Tsumma nuqila min dzalika at-takhir ila tahattumis shaum. Kemudian dipindahkan lagi hukumnya. Pada awalnya diberikan pilihan, lalu kemudian pada akhirnya diwajibkan atas mereka berpuasa seluruhnya. Diwajibkan atas mereka berpuasa seluruhnya. Wa ju'ila al-it'amu lisyaikh al-kabir wal mar'ati idza lam yutiq as-siyam. Maka kemudian memberi makan, membayar fidyah ini setiap hari pada satu orang miskin, itu dipindahkan pula hukumnya. Dipindahkan pula hukumnya kepada orang yang sudah tua, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, apabila mereka sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Jadi ini pemindahan hukum lagi. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi mereka yang tidak mau berpuasa, fa fidyatun ta'amu miskin. Dalam ayat tersebut, maka membayar fidyah, memberi makan pada satu orang miskin setiap hari kalau tidak mau berpuasa. Lalu kemudian setelah itu datanglah perintah yang berikutnya. Naam, yaitu perintah berpuasa bagi mereka semuanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Paman Rafal yusumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan, maka wajib atas mereka berpuasa. Naam, jadi ini urutan ketika mereka diwajibkan berpuasa. Naam. Fa innahuma yuftiran wa yut'imani an kulli yaumin miskinan. Maka orang yang sudah tua, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, mereka keduanya boleh berbuka puasa dan mereka memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin. Setiap hari kepada satu orang miskin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, penafsiran dari Ibnu Abbas. Ya, penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Warakhasa. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan lil maridhi wal musafiri, bagi orang yang sakit dan orang yang melakukan safar, bepergian, musafir, ayyuftira wa yaqdiya. Ya. Untuk dia berbuka dan membayar ganti puasa itu. Jadi kalau seorang sakit pada waktu itu, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Maka barang siapa yang dalam keadaan sakit ataukah dia dalam keadaan perjalanan, maka gantinya adalah pada hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, gantinya pada hari yang lain. Jadi bagi mereka adalah qadha. Ini insyaallah nanti ada pembahasan masalah qadha tersendiri. Jadi bagi mereka yang mendapatkan qadha adalah orang yang sakit dan orang dalam keadaan musafir. Sedangkan yang memberi makan adalah orang yang sudah jompo, tidak mampu lagi untuk berpuasa. Walil hamil wal murdi'i, sedangkan bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, idza khafata ala anfusihima kadzalika, apabila keduanya khawatir ya terhadap diri-diri mereka, memudaratkan diri orang yang hamil ataukah orang yang menyusui, memudaratkan mereka kalau berpuasa, kadzalik, kata beliau, demikian pula wajib atas mereka mengqadha puasanya. Paham ini ya? Wajib atas mereka mengqadha puasa. Ini kata beliau. Perhatikan di sini. Ini ada permasalahan nanti yang ingin kita sebutkan yang hubungannya tentang permasalahan hamil dan menyusui. Jadi kalau khawatir bagi seorang wanita yang hamil, ah, khawatir nanti akan memudaratkan saya atau akan mendatangkan penyakit kalau saya berpuasa, maka wajib atas dia untuk mengqadha. Demikian pula yang menyusui, kalau dia berpuasa khawatir akan mendatangkan penyakit atas dirinya, maka dia wajib untuk mengqadha pula, mengganti. Ah, lalu kata beliau, fa in khafata, ya, apabila keduanya khawatir, siapa keduanya ini? Yang hamil dan menyusui. Ala waladaihima, terhadap anaknya. Ya, orang yang hamil khawatir terhadap janin yang ada di dalamnya. Jadi bukan khawatir terhadap dirinya, dia khawatir terhadap anaknya, janin yang ada dalamnya. Atau wanita yang menyusui, dia khawatir terhadap anaknya. Jangan sampai dia berpuasa tertahan air susunya, maka ini membahayakan bagi anaknya. Kalau seperti ini kata beliau, ya, zadata ma'al qadha, maka keduanya, ya, dia harus menambah setelah dia mengqadha puasanya, it'ama kulli yawm, it'ama miskin li kulli yawm, memberi makan kepada fakir miskin setiap hari. Bisa difahami ini permasalahannya. Jadi ini menunjukkan bahwa bagi wanita yang hamil dan menyusui mempunyai beberapa permasalahan yang kita bisa ringkas seperti ini. Bagi hamil dan menyusui mempunyai beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ya, keadaan yang pertama, dia khawatir terhadap dirinya sendiri. Khawatir terhadap dirinya sendiri. Misalnya seorang wanita hamil atau menyusui, dia takut jangan sampai kalau saya berpuasa ini akan menyebabkan tubuh saya, ya, akan terkena penyakit ini disebabkan karena kehamilannya dan seterusnya. Ya. Ataukah yang menyusui, ketika dia menyusui lalu dia berpuasa, khawatir terhadap dirinya sendiri. Oh, yang seperti ini qadha. Mereka wajib untuk mengqadha puasanya. Ya, kalau dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan harus diganti pada waktu yang lain. Karena termasuk orang yang dalam keadaan sakit. Pahamin ya? Termasuk dalam keadaan sakit. Setiap penyakit yang kalau dia berpuasa akan semakin memperparah penyakitnya. Semakin memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhan dari penyakitnya. Memperlambat kesembuhan dari penyakitnya, maka bagi mereka boleh untuk berbuka puasa, membatalkan puasanya dan menggantinya pada waktu yang lain. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, ya. Keadaan yang kedua, wanita hamil dan wanita yang menyusui khawatir terhadap dirinya dan khawatir juga terhadap anaknya. Khawatir terhadap dirinya dan juga khawatir terhadap anaknya. Ini kadang sebagian fuqaha jarang menyebutkan ini. Naam. Nah, dalam keadaan seperti ini wajib atas mereka juga untuk mengqadha. Hanya mengqadha saja. Ya, paham ya? Mengqadha, mengganti puasanya pada hari yang lain. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, keadaan yang ketiga, dia tidak khawatir terhadap dirinya, tapi dia takutkan atau yang dia khawatirkan adalah terhadap anaknya saja. Ya, adapun terhadap dirinya dia bisa menjamin bahwa insya Allah tidak jadi masalah. Tapi anak saya ini yang jadi masalah, janin ini yang jadi masalah, anak yang sedang disusui ini yang menjadi masalah. Khawatir jangan sampai memudaratkan mereka. Ah, dalam keadaan seperti ini terjadilah perselisihan di kalangan para ulama dari keadaan yang ketiga ini. Ada yang mengatakan mereka itu tidak wajib mengganti puasa, tidak wajib mengganti puasa. Lalu terus bagaimana? Maka mereka hanya memberi makan bagi orang miskin, istilahnya membayar fidyah. Oh, berarti keadaannya sama seperti orang yang sudah jompo, yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ini sebagian para ulama berpendapat demikian. Kalau tidak salah ini dikuatkan oleh Hasan dalam sifat shaum Nabi. Ya, memang ada atsar dari Abdullah bin Abbas yang menyebutkan demikian, walaupun itu kurang jelas. Nah, dan masih dibicarakan oleh para ulama riwayat tersebut. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan dia harus mengqadha puasanya dan dia juga harus membayar fidyah. Paham ini ya? Dia mengqadha puasanya dan dia juga harus membayar fidyah. Seperti pendapat Ibnu Qayyim. Naam. Mengqadha puasa dari sisi mana? Iya. Karena orang hamil dan wanita menyusui pada waktu itu dia tidak berpuasa, maka dia harus mengqadha. Ya. Lalu membayar fidyahnya dari mana? Kata mereka, membayar fidyahnya itu karena mereka tidak berpuasa bukan karena penyakit yang ada pada mereka, tapi dikhawatirkan memudaratkan yang lain. Ya. Jadi karena tidak berhubungan dengan penyakit yang ada sama mereka, tapi hanya dikhawatirkan berhubungannya dengan orang lain, maka dia wajib untuk membayar fidyah. Begitu dalil mereka. Ya. Dan mereka mengambil dalil pula dari atsar Ibnu Abbas. Wal hamil wal murdi idza aftarata atau amata. Dan bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui, apabila kedua-duanya berbuka, ya, tidak berpuasa, maka mereka memberi makan pada orang miskin. Ini pendapat yang kedua. Dan ada pula pendapat yang ketiga, yaitu sama dengan keadaan yang pertama dan kedua, tetap membayar qadha dan tidak ada fidyah. Tetap membayar qadha dan tidak ada fidyah. Karena mereka mengatakan untuk menetapkan membayar fidyah ini membutuhkan dalil. Nah, sedangkan Ibnu Abbas itu mengatakan innallaha wada'a as-sauma 'anil musafir wa 'anil hubla wal murdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, yaitu memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa, apa, memberikan keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang musafir. Oleh Allah dan tidak diwajibkan oleh Rasulnya. Dan pendapat ini wallahu alam yang lebih rajih, dan yang ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan demikian pula Syekh Mugbil. Syekh Mugbil beliau berpendapat bahwa secara mutlak bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui murdi atas mereka adalah qadha. Bagi mereka adalah mengqadha. Amin ya. Tidak memberi makan, tidak membayar fidyah. Naam. Dan terus bagaimana dengan wanita yang lancar begitu loh. Tahun ini dia menyusui, tahun depan hamil lagi, tahun depan nyusui, tahun depannya hamil lagi, tahun depan nyusui, tahun depannya hamil lagi, selama 10 tahun. Nah, berarti 10 kali 30 hari 300 puasa yang harus dia ganti. Ini bagaimana kalau seperti ini? Hah? Tidak mampu. Kita mengatakan tetap wajib atas mereka untuk mengqadha. Wajib atas mereka untuk mengqadha, mengganti puasanya. Adapun kalau sisanya dia sudah tidak mampu untuk membayar, ah ini baru bayar fidyah, baru digolongkan pada orang-orang yang orang yang sudah tidak mampu lagi, orang yang ya dianggap sebagai orang jompo. Naam. Kalau dia berusaha sudah mengqadha puasanya, ya, walaupun sebaik itu dia harus mengqadha. Dia harus ganti. Naam. Sebab tidak ada kewajiban bagi kita apa? Tidak ada dalil bagi kita untuk mewajibkan mereka itu membayar fidyah. Jadi kalau sudah berjalan beberapa tahun mereka mampu untuk membayarnya, dibayar pada waktu mereka mampu. Adapun sisanya kalau misalnya mereka tidak mampu lagi, barulah mereka itu memberi makan pada setiap hari kepada orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, secara mutlak mereka mengqadha bagaimanapun keadaannya bagi wanita yang hamil dan yang menyusui. Naam. Lam yakun li khafi maradin, kata Ibnul Qayyim. Nah, kenapa mereka memberi makan? Karena sesungguhnya mereka berbuka bukan karena khawatir sakit atas diri-diri mereka. Wa innama kana ma'asihha, akan tetapi mereka itu dalam keadaan sehat. Fajubira bi it'amil miskin ka fitris sahih fi awalil Islam. Maka kemudian dijadikanlah memberi makan kepada orang miskin keadaannya seperti orang yang tidak berpuasa pada waktu itu, dan dia dalam keadaan sehat, maka mereka pun memberi makan. Jadi kias yang ada di awal Islam, padahal yang apa yang terdapat di awal Islam itu sudah dihapuskan hukumnya. Sudah dihapuskan hukumnya, maka yang ada wallahu alam adalah qadha bagi wanita yang hamil dan yang menyusui. Adapun memberi makan ini hanya dikhususkan bagi orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Naam. Faham dia? Bisa difahami? Wa kana li shaumi rutabun thalathun. Ini nanti insyaallah pertemuan yang berikutnya selalu ada murojaah. Naam, jadi dicatat baik-baik, difahami, nanti akan ditanyakan terus. Maka puasa ini mempunyai 3 tingkatan. Ya. 3 tingkatan sampai seperti apa yang kita saksikan sekarang ini. Ihdaha, pada tingkatan yang pertama, maksudnya 3 tingkatan ini 3 periode. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan puasa ini kepada umatnya. Periode yang pertama, ijabuhu biwasfit takhir. Diwajibkannya ya berpuasa ini tapi dengan sifat pilihan. Ya. Kalian mau berpuasa wajib. Boleh kalian berpuasa. Boleh berbuka, boleh kalian berbuka, tidak berpuasa tapi wajib untuk membayar fidyah, memberi makan. Itu pada periode yang pertama diwajibkannya puasa ini. Paham ini ya? Naam. Firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Bagi mereka orang-orang yang sanggup berpuasa, yang sanggup mereka berpuasa lalu tidak berpuasa, maka mereka membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada orang miskin setiap hari satu orang. Naam. Ini periode yang pertama. Wa tsaniyatu, periode yang kedua, tahattumuhu. Ya. Wajib bagi mereka berpuasa, tidak ada lagi pilihan. Ya, tidak ada lagi pilihan atas mereka. Yakin akan tetapi perbedaannya, jadi waktu itu sudah wajib, tidak ada pilihan lagi bagi mereka yang sanggup, cuman masih terjadi perbedaan hukum. Lakin akan tetapi kana shaimu, adalah orang yang berpuasa idza nama, apabila dia tidur, qabla ayyata'ama, sebelum dia makan dia tertidur, haruma alaihi ta'amu wasyarab ila lailatil qabilah, maka diharamkan atas dia makanan dan minuman sampai ke malam yang berikutnya. Paham ini ya? Jadi ini periode yang kedua. Periode yang pertama masih diberikan pilihan. Periode yang kedua ini lebih sulit sebenarnya. Periode yang kedua ini, yaitu mereka sudah diwajibkan atas mereka berpuasa. Wajib hukumnya. Tapi terjadi perbedaan hukum dengan apa yang kita amalkan sekarang ini. Kalau pada waktu itu periode yang kedua ini diwajibkan atas mereka berpuasa, lalu ketika tiba saat berbuka puasa misalnya, tiba waktu buka puasa, terbenam matahari, orang ini sebelum makan dia tidur. Tidur, begitu tiba waktu buka puasa dia masih tertidur sampai ke apa? Sampai begitu dia bangun dia mau melaksanakan sholat maghrib. Oh, tidak boleh lagi makan. Tidak boleh makan. Kenapa? Karena sudah tidur. Dengan tidurnya ini mencegah dia dari makan dan minum pada malam hari itu dan tidak boleh dia bersetubuh. Nah, terus bagaimana? Dia harus melanjutkan puasanya sampai sahur, tidak boleh makan sahur, terus sampai waktu yang berikutnya. Paham ya? Jadi itu hukuman bagi orang yang tidur. Ya. Kalau tidur di majelis enggak? Kalau tidur di majelis insyaallah enggak. Ini tidur bagi orang yang berpuasa pada waktu itu. Naam. Ini dijelaskan di dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Al-Bara' bin Azib. Hukuman pada waktu itu seperti itu bagi orang yang tidur. Sehingga ada salah seorang sahabat. Sahabat ini bernama Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah ini pada siang harinya pekerjaannya dia pekerjaan yang berat. Dia melakukan pekerjaan yang berat sehingga membuat dia itu lelah sekali. Ya, sampai akan tiba waktu berbuka puasa, dia pulanglah. Tiba waktu buka puasa, sampai ke dalam rumahnya. Ya, sudah tiba waktu buka puasa ini, dia tanya kepada istrinya, "Bagaimana, ada makanan?" "Oh, tunggu sebentar. Saya carikan. Sekarang ini tidak ada makanan." Ya, "Saya carikan dulu, saya keluar cari makanan." Akhirnya sambil keluar menunggu dan orang ini capek, Qais bin Sirmah ini habis bekerja seharian, kecapean, lalu kemudian tertidurlah dia dan istrinya pergi mencarikan makanan. Begitu dia pulang, istrinya ini datang membawa makanan, melihat suaminya tertidur, "Khaibatan lak, rugilah kamu," kata istrinya ini, "rugilah kamu, kamu tidak bisa makan lagi dan tidak bisa minum." Akhirnya dia tidak makan pada malam itu, tidak minum pada malam itu, dan apalagi bersetubuh, tidak boleh. Naam. Sampai kepada hari yang berikutnya di siang hari pingsan. Ya. Bayangkan ya, kemarin dia capek bekerja, tidak makan, tidak minum, pingsanlah dia di siang hari. Akhirnya kemudian dihapuslah hukum ini dan diberikan keringanan bagi orang-orang yang tidur pada waktu itu bahwa tetap mereka itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan bagi mereka itu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuka puasa dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatul shiyamir rafatu ila nisaikum hunna apa? Rafatu ila nisaikum." Maka dihalalkan bagi kalian pada malam hari itu untuk berrafat, bersetubuh, bermain-main, makan minum ya, bersama istri-istri kalian. Maka setelah turunnya ayat ini, gembiralah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi." Silakan makan, silakan minum sampai jelas bagi kalian benang hitam di atas benang yang putih. Maksudnya kejelasan bagi kalian masuknya waktu fajar. Naam. Fajar shadiq. Maka setelah turunnya ayat ini, maka tibalah periode yang ketiga, yaitu apa yang kita amalkan sekarang ini, boleh seseorang itu makan, boleh seorang itu minum ya, sampai pada waktu sahur dan sampai munculnya fajar shadiq. Dzalika birutbati tsalitsah. Maka dihapuslah hukum tersebut dengan periode yang ketiga, wahiyal lati istaqarra 'alaiha asy-syar'u ila yaumil qiyamah. Maka inilah yang ditetapkan oleh syariat sampai hari kiamat. Naam. Walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kemudahan. Bagaimana kalau kita berada di periode yang kedua? Allahu musta'an. Bagi beberapa ikhwan mungkin mereka akan setengah mati, di siang hari mereka harus bekerja, mungkin kecapean sore hari harus pulang. Naam, ketiduran. Wah, ini berbahaya sekali bagi orang-orang yang tidur pada waktu itu. Tidak boleh mereka makan, tidak boleh mereka minum di malam hari. Akan tapi alhamdulillah dihapuskan hukum-hukum ini. Yang ini juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kemudahan. Kemudahan di dalam segala perkara syariat, masyaallah. Berapa banyak yang diberikan kepada kita kemudahan yang tidak diberikan pada orang-orang yang terdahulu. Bayangkan orang-orang yang terdahulu, kalau mereka melakukan dosa, bagaimana cara bertaubat? Bunuh diri mereka, bunuh diri sendiri. Alhamdulillah di zaman kita tidak. Dengan cara bertaubat, menyesali perbuatan, berazam untuk meninggalkan perbuatan yang dahulu, itu cara kita bertaubat. Bahkan membunuh diri adalah perbuatan yang diharamkan dalam syariat kita. Orang-orang yang terdahulu, kalau terjadi peperangan, mereka tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Haram hukumnya. Ya. Beda dengan zaman kita. Kalau orang yang terdahulu ada harta rampasan perang, itu tidak boleh sama sekali mereka ambil, walaupun sedikit. Tidak boleh mereka ambil. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kejadian perang pada waktu itu, ada salah seorang nabi berperang di zamannya. Lalu setelah dikumpulkan pasukannya, nabi ini mengatakan kepada mereka, adapun orang-orang yang tadi malam dia hendak berkumpul dengan istrinya dan dia belum jadi dan tidak jadi berkumpul dengan istrinya, maksudnya bersetubuh, maka sekarang tidak boleh ikut dalam peperangan. Tak boleh ini orang-orang yang tadi malam mau bersetubuh enggak jadi, tak boleh ikut dalam jihad. Ada orang-orang yang kemarin-kemarin mereka hendak membuat rumah dan rumahnya belum jadi, minggir dari barisan, tidak boleh ikut dalam peperangan, diminggirkan oleh nabi ini, tidak boleh ikut dalam peperangan. Setelah bersih, berperanglah mereka dan mereka mendapatkan harta rampasan perang. Setelah mereka menang dalam pertempuran ini, maka dikumpulkan ini kebiasaan para nabi terdahulu, ini harta rampasan perang dikumpul pada waktu itu, ya, dikumpul dalam rangka untuk dikirimnya api dari langit. Nanti Allah Subhanahu wa taala mengirimkan api dari langit untuk menghanguskan seluruh harta rampasan perang sehingga tidak seorang pun boleh memanfaatkannya, ya. Jadi setelah dikumpul, maka datanglah tiba-tiba api dari langit hendak menghabiskan harta rampasan perang tersebut, ghanimah. Setelah sampai ke bumi, ingin membakar seluruh ghanimah ini, tidak jadi. Naik lagi apinya. Oh, ini berarti ada yang gulul kalau seperti ini. Karena apinya tidak mau membakar, ini menunjukkan ada yang curang di antara kaumnya, para nabi ini. Ada yang mencuri, gulul, mencuri ghanimah. Akhirnya caranya, para nabi menderet. Dari setiap kalian baris, setiap kabilah ini harus baris dan masing-masing mewakili satu dari kabilahnya. Jadi kalau misalnya 17 kabilah, masing-masing dari kabilah itu mewakili satu orang. Dijabatin tangannya satu persatu. Siapa yang tangannya melengket, oh di sini ada, di maka di kabilahnya ini ada yang curang, ada yang mencuri. Maka disalamin satu-satu oleh nabi, maka kalau ada yang melengket tangannya, oh berarti dia di kabilahnya itu, bukan dianya tapi di kabilahnya ada. Maka setelah diketahui di kabilahnya ini tangannya melengket, maka dijabati satu persatu tangannya, maka siapa yang melengket dari tangan orang tersebut, maka dialah yang mencuri. Jadi mudah diketahui pada waktu itu, tidak pakai alat pendeteksi, tidak pakai detektor, pakai tangan aja, jabatin tangan melengket, ini yang mencuri. Nah, maka didapati 2 atau 3 orang. Setelah itu dia harus mengganti dengan emas sebesar kepala sapi, lalu dimasukkan ke dalam ghanimah, maka turunlah api dari langit, maka membakar seluruh harta rampasan perang tersebut. Ini pada zaman dahulu. Pada zaman kita, walhamdulillah, uhallatana al-ghanaim, telah dihalalkan pada kita ini ghanimah. Demikian pula dalam permasalahan ini, ikhwan. Selalu Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita. Kalau melihat ada sesuatu yang kita tidak mampu, maka dimudahkan. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abu Hurairah, "Inna ad-dina yusrun walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu." Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seorang berusaha untuk mempersulit agama ini melainkan dia akan terkalahkan. Dia akan putus asa, dia akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian pasal yang berikutnya,